nambah jalan ke sana kemari. Siapa kan mau dapat telepon kita lagi? Hah? Bisa mah? Setelah ngana pe angkat ini baru ngana mau datang minta maaf ke kita. Teh, Aisyah, tahu diri. Teh, sambil tahu orang ini ada waktu lalai. Baru cuma gara-gara itu dengan laki-laki sekarang itu datang kemari bakal kita tanya pak. Itu malah kalau ngana ketemu ini. In the house, please welcome Frontal Prodigio. Remix. Eh, apa pikir Aisyah? Dia pasti habis mengaku ganteng dia. Aisyah, mana harus tahu? Kita ini biar tidak ganteng bagi Aisyah, tapi kita pecinta, kita pekerja yang betul tulus. Baru cuma ngalah balas bagi pak kita. Hilo tolong doa Aisyah, hilo tolong doa. Kita pasti kasih pangarin Aisyah. Orang jadi soal pikir sama kita ingat itu kita simpan pangarin Aisyah. 9 tahun Aisyah. 9 tahun. Sudah, tidak ada ngarap-ngarap kemana. Kenapa lagi ada? Tidak ada. No. Sekarang orang itu kita minta sekarang ngan sesuatu yang lebih kita. No, communication, no.